biarlah di sini sendiri merajut hari-hari. Bukankah esok atau lusa mati pun aku sendiri. kelabu yang mewarnai cinta kita. Oh, oh. Tak mungkin lagi, kan tak mungkin terjalin lagi. Tak mungkin lagi, kan tak mungkin mengharapkanmu. Cinta yang telah terjadi.

sejuta sebut-sebut tanyakanlah pada diri mana yang salah. Biarkanlah, oh biarkanlah, walau bahagia berpaling darimu, tersenyumlah walau sakit kau datang padaku setelah ku dapatkan penggantimu. Kini hatiku tertutup untukmu. Cukup sudah penderitaanku. Mengapa dulu kau tinggalkan diriku?

bang.